Budangara, musik Safari Indonesia. Aku di sini karena Budangara. 18 produser, mereka cinta aku, aku pun cinta sama Budangara. Jangan pernah ada kata dusta di hati, karena jujur itu nomor satu. Aku pun cinta kamu, masyarakat Bengkulu. I love you semua, aku cinta kamu. Goyang semua.